Mitra Bisnis Kompas menulis, Presiden SBY didesak segera bertindak dan berbuat nyata untuk melindungi warga negara, terutama minoritas agar bebas beragama dan beribadah. Negara selama ini dinilai gagal dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid. Gusola, apa komentar Anda? Apakah ini indikasi bahwa negara justru melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama? Kalau secara umum, saya pikir enggak ya. Secara umum bebas kok. Ada kasus-kasus tertentu ya kan. Dan justru karena itu, kasus tertentu itu apa? Kalau yang misalkan kemarin ada kekerasan terhadap orang pemeluk Ahmadiyah di satu tempat, ya itu bisa disebutkan kekerasan agama. Tapi kalau kemudian ada SKB, itu sangat debatable, bisa diperdebatkan. Itu jelas tidak ideal, tapi itu adalah satu kenyataan yang maksimal yang bisa dicapai sekarang. Ini penafsiran terhadap undang-undang dasar ini kan memang sulit ya. Sulit untuk mencari penafsiran yang bisa dianggap tepat gitu. Karena undang-undang penistaan agama itu oleh kalangan hak asasi kan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan itu tetap harus dipertahankan gitu. Jadi secara legal dia berlaku itu. Setuju atau tidak setuju itu berlaku. Kalau Gereja Yasmin itu saya sendiri nggak tahu status hukumnya itu seperti apa. Simpang siur sekali, saya juga nggak paham kok bisa seperti itu kan mestinya Mahkamah Agung, kemudian Menteri Dalam Negeri, kepolisian, itu bisa duduk bareng menelaah berkas-berkas proses hukumnya bersama pihak-pihak yang berkaitan ya, yang berperkara, dan kita bisa meminta orang-orang yang netral dari perguruan tinggi untuk menilai itu, gitu. Apa yang terjadi di situ simpang siur. Lalu langkah nyata apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, Pak? Kita bisa bilang tadi, kalau kasus Yasmin, panggillah menteri yang bersangkutan, panggillah Mahkamah Agung, dan panggillah pihak-pihak yang bertikai. Itu semua ada datanya kok. Ini kan simpang siur ini. Nah itu yang saya sesalkan, kita tidak pernah mau menyelesaikan satu masalah dengan tuntas. Tapi apa ini pure tanggung jawab presiden saja, Pak? Ya kalau dalam keadaan sekarang ini kan penanggung jawab tertinggi itu kan presiden ya. Nah presiden kemarin kan kayaknya menghindar dari sesuatu yang harus dia kerjakan dengan mengatakan itu sudah selesai gitulah, itu urusan wali kota gitu kan. Nah ternyata wali kota kan nggak bisa menyelesaikan. Bahkan buat saya nggak tahu sebetulnya ini masalah apa, masalah politik atau masalah hukum, saya nggak tahu. Kalau masalah hukum yang seperti apa gitu kan. Kalau Anda bilang tuh negara membiarkan, itu seluruh Indonesia, padahal itu kasus, itu tidak mencerminkan keseluruhan Indonesia kalau menurut saya. Bahwa ada yang seperti itu, iya. Nah sekarang bagaimana menyelesaikannya kasus per kasus. Ini yang saya lihat aparat keamanan kan kayaknya gampang. Kepolisian sering sekali tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu. Misalkan yang saya tahu Ahmadiyah di mana itu. Terus diserbu atau digembok, itu kepolisian membiarkan. Nah ini memang harus dibahas bersama bagaimana sebetulnya kepolisian harus bertindak seperti apa gitu. Nah, kenapa pihak keamanan sendiri seolah tidak mengambil tindakan, Pak? Apa jangan-jangan ada muatan politis di dalamnya? Saya nggak tahu ya. Artinya memang timbul pertanyaan yang tanda-tanda besar di banyak pihak. Ini kok seperti ini? Juga misalkan ketika kemarin ada Lady Gaga, itu kan juga kepolisian terkesan membiarkan gitu. Tapi saya nggak tahu persis ya. Yang penting menurut saya yang harus dilakukan ya, duduklah bersama, sampaikan fakta-fakta, sampaikan keluhan-keluhan yang ada, dan jangan ada pihak yang lepas tangan kalau menurut saya. Demikian tokoh Nahdlatul Ulama Solahuddin Wahid. Saya Wendy Ling.